tuane kok Karang Taruna mah do bingung goleki lodong. Lah ning kene iki lho Mas lodong iki. Mulane kok aku di SMS mau Mas nopo katutan lodong lha wong ning kene iki lho. Mbok Marsi, ndi mau? Mbok iki mbok lodongmu mbok nyebu ngane buku katut go mulih malah repot, Bu. Wong bocah-bocah kudu trampil lho urusane iki. Trampil jarene iki. Aku tau di SMS, Mas nopo katutan lodong. Iki men karo gawe bingung ya. Aku seneng nek kowe bingung ki. Aku sing kelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lunga ora ana sewulan. Ngerti lagunya apa? Tanjung Mas ninggal janji. Wes luwe ing janji, ila mantane mang ngendi cah? Mantane kemana? Oh iya. Bar nyanyi lho gara-gara nikah iki mau. Arep tiru tangane mau. Oh, berarti mau mergo nyekel mic terus pengen nyekel mic meneh ya toh. Iki iso ngerti. Oke, siap ya. Pak Tejo, Pak Tejo. Iya, Pak Belas. Masih iya, langsung aja. Udah niki buat deh. Biar ada gambarnya di sini ya, Mas. Untuk keluarga besar yang pakai seragam ungu semuanya, putra putri, putra wayah saking Mbok Marsi, kita doakan Mbok Elai Dewi paringi panjang umur, awet yang ngomong anak putu ya Mbok ya, amin. Pandungannya anak putu kabeh. Jose kembali bergoyang lagi Guntur Madu Indonesia. Guntur Madu berdendang semonoko rasane atiku mung tansah nunggu tekamu ae ae ae ae ora kroso setahun kowe setahun kowe ninggal aku kangen, kangen ning atiku.